Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini, Rabu 28 November 2018, dibacakan Ardiansyah. Banjir bandang terjang Aceh Tenggara dan rusak 43 rumah. 6 warga korban balon gas dioperasi di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Siti Tiro Sigli. Ombudsman desak bentuk Komisi Pemilihan Wali Nangro. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, banjir bandang menerjang sejumlah desa dalam wilayah Kecamatan Ketambe, Badar, dan Loser, Kabupaten Aceh Tenggara. Laporan sementara menyebut 43 rumah hanyut dan rusak dengan korban terbanyak di Kecamatan Loser. Banjir bandang yang menerjang desa dalam 3 kecamatan di Aceh Tenggara tidak terjadi bersamaan. Musibah di Kecamatan Loser terjadi Minggu malam, sedangkan di Badar dan Ketambe pada Senin malam kemarin. Bupati Agara Raidin Pinem bersama Muspida dan Ketua Tim Penggerak dilaporkan telah memantau lokasi bencana, termasuk mengendalikan penanganan pasca bencana. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Agara Ramisin mengatakan bencana ini menyebabkan 3 rumah hanyut, 1 ambruk, dan 4 rusak di Desa Jongar Kayu, Mentagur. Berikutnya juga rumah rusak ringan di Desa Natam Baru dan belasan lainnya terendam lumpur. BPBD telah mengevakuasi korban banjir bandang dan memberikan bantuan masa panik berupa bahan sandang dan pangan. Selain itu, BPBD juga telah mengerahkan alat berat untuk membersihkan material lumpur, bebatuan, dan bongkahan kayu gelondongan di lokasi. Ramisin merincikan banjir bandang terparah sedikitnya 6 desa di pedalaman Loser berjarak 70 km utara Kuta Cane. Di kawasan ini 15 rumah rusak, 1 jembatan putus, dan beberapa tiang listrik tumbang. Penyaluran bantuan darurat untuk desa pedalaman di Loser harus dilakukan dengan bot dan sampan masyarakat melalui aliran sungai perairan Muara Situlen ke Serakut. Sudarlun, 6 warga yang terluka akibat terkena balon gas akhirnya menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Siti Tiro Sigli PD. Operasi ini dilakukan untuk membersihkan luka bakar di wajah, dada, dan tangan korban yang kini masih dirawat intensif di ruang rawat inap bedah pria dan wanita di rumah sakit kabupaten itu. Direktur RSUD Tengku Siti Tiro Sigli Muhammad Rizal Faisal Mars mengatakan 7 warga yang mengalami melepuh akibat ledakan balon gas telah menjalani operasi minggu lalu. Pasca operasi, kini RSU Sigli fokus pada penyembuhan luka yang melepuh. 7 korban balon gas hingga kini masih dirawat di ruang rawat inap bedah. Saat ini perkembangan ketujuhnya telah membaik pasca operasi. Bahkan mereka sudah bisa diajak berbicara. Kabid Pelayanan RSUD Tengku Siti Tiro Sigli, Dr. Dwi Wijaya, menyebut jumlah warga yang menderita luka akibat balon gas sebanyak 7 orang. Mereka adalah Ari Maulana, Khairul Fahmi, M. Nur, Hendra, Arkam, Muhibul Tibri, dan Maulidar. Dari 7 pasien, tercatat 6 dirawat di RSU Sigli. Sementara 1 pasien bernama Ari Maulana sejak hari pertama dibawa pulang ke rumah. Kasat Reskrim Polres PD AKP Mahliadi mengatakan polisi telah mengambil keterangan dari 7 saksi termasuk Kepala SMP Negeri 2 Sigli Dr. Andes Muklis terkait kasus meledaknya balon gas di Gampung Mecat Tebing, Kecamatan Pidi. Dari keterangan saksi, balon gas itu dilepas dari SMP Negeri 2 Sigli saat memperingati HUT ke-72 PGRI dan Hari Guru Nasional. 100 balon tersangkut di pohon mangga di Gampung Mecat Tebing. Namun naas, balon gas itu meledak saat dibagikan kepada anak-anak. Sudarlun, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh mendukung eksistensi Lembaga Wali Nangro di Aceh. Oleh karena itu, Ombudsman mendesak segera dibentuk Komisi Pemilihan Wali Nanggro mengingat waktu pemilihan dan pengukuhan Wali Nanggro ke-10 sudah sangat dekat 16 Desember 2018. Sebelumnya diberitakan di tengah polemik keberadaan Wali Nanggro menjelang berakhirnya jabatan Tengku Malik Mahmud Al-Haitar pada 16 Desember, mencuat informasi pengalokasian anggaran Rp1,7 miliar untuk pemilihan Wali Nanggro. Dana sebesar itu diplot untuk proses pemilihan hingga pengukuhan dengan upacara adat seluruh rakyat dan meriah. Namun hingga kini proses pemilihan tidak kunjung bisa dilaksanakan. Pasalnya Komisi Pemilihan Wali Nanggro yang seharusnya bertugas memilih Wali Nanggro belum dibentuk. Belum adanya komisi ini juga disebabkan belum adanya Majelis Tuhaput definitif dalam struktural lembaga Wali Nanggro yang merupakan salah satu majelis tinggi dan bertugas membentuk komisi. Sementara jika mengacu kepada tanggal pengukuhan, Tengku Malik Mahmud selaku Wali Nanggro ke-9 akan berakhir pada tugasnya 16 Desember mendatang. Tengku Malik Mahmud dikukuhkan sebagai Wali Nanggro pada 16 Desember 2013. Mengingat waktu sudah semakin dekat untuk melakukan pemilihan, oleh sebab itu Ombudsman mengusulkan agar Komisi Pemilihan segera dibentuk. Sudarlun, hingga posisi bulan November 2018, jumlah tunggakan klaim berobat masyarakat yang diajukan 70 unit rumah sakit umum kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di Aceh yang belum dibayar mencapai Rp280 miliar. Tunggakan ini terjadi terkait krisis dana yang dialami BPJS Kesehatan secara nasional pada tahun ini. Asisten Deputi Direksi BPJS Wilayah Sumut Aceh Dr. Sari Kuratul Aini mengungkapkan tunggakan klaim berobat yang belum dibayar BPJS Kesehatan kepada 70 rumah sakit di Aceh mencapai Rp280 miliar adalah yang sudah jatuh tempo pembayaran, yakni 23 November 2018. Ia mengatakan kondisi masing-masing rumah sakit berbeda, yang cepat menyerahkan data klaim layanan berobat pasien kepada BPJS Kesehatan, mereka lebih dulu akan dilayani proses pembayaran klaim. Pembayaran klaim tunggakan berobat kepada 70 RSU di Aceh dilakukan sesuai daftar antrian setelah Menteri Keuangan mentransfer dana ke kantor pusat BPJS Kesehatan, kemudian kantor BPJS Kesehatan Pusat meneruskan ke kantor wilayah BPJS Wilayah Sumut Aceh. Sementara Wadir Pelayanan RSU ZA Endang Mutiawati mengungkapkan tunggakan pembayaran tagihan klaim berobat masyarakat dari RSU ZA yang diajukan ke BPJS Kesehatan hingga kini masih ada 2-3 bulan yang belum dibayar. Kondisi ini telah membuat pihak rumah sakit mengalami kesulitan keuangan membeli bahan medis. Karena itu pihaknya berharap bisa dicarikan solusi pembayaran klaim berobat pasien JKN dan JKA dari BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Rahmat Dhani, 32 tahun, pria pengangguran dari Kecamatan Sukakarya, Sabang, Babak Belur, dihajar warga usai dipergoki mencuri sepeda motor di Gampung Medika, Kecamatan Simpang 3 Pidi, Senin kemarin. Belakangan terungkap, Rahmat Dhani ternyata juga DPO Polres Sabang dalam kasus pencurian. Sementara rekannya bernama Joni berhasil lolos. Dari informasi yang dihimpun, warga menciduk Rahmat Dhani saat hendak mencuri sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP-BL5902PP milik Azhar, 43 tahun, di rumah korban. Warga yang disulut emosi akhirnya menghajar Rahmat Dhani hingga babak belur. Belakangan terungkap, Rahmat Dhani baru saja menjarah rumah milik Afdal, 36 tahun, warga Gampung Cot Ara, Kecamatan Simpang 3. Saat itu Rahmat Dhani mengaku menggondol televisi bermerek LG 32 inch, mixer digital, parabola, dan setrika. Dari informasi yang didapat, pemuda Rahmat Dhani datang ke Simpang 3 bersama pria yang ia akui sebagai Joni dan hanya bertemu di terminal. Keduanya menjelajahi Simpang 3 dengan sepeda motor CBR yang ternyata milik Rahmat Dhani. Tiba di Cot Ara, mereka menyantroni rumah Afdal. Rumah tersebut dalam kondisi kosong karena Afdal pergi menjemput anaknya ke sekolah. Usai beraksi di Gampung Cot Ara, Rahmat Dhani mencuri sepeda motor milik Azhar. Namun naas saat pelaku mencuri sepeda motor dipergoki warga. Tersangka akhirnya ditangkap dan diserahkan kepada Polsek Simpang 3 dan langsung dilarikan ke puskesmas karena luka-luka di amuk warga. Saat ini Rahmat Dhani dan barang bukti telah diamankan di Satreskrim Polres Pidi. sementara rekannya yang diakui bernama Joni sedang diburu pihak kepolisian. Darlun personil Satpol PP dan staf Dinas Sosial Loksmawe berhasil menjaring 36 pengemis di seputaran kota dalam dua hari terakhir, yakni 26 hingga 27 November 2018. Dari 36 pengemis yang terjaring, hanya 4 yang berasal dari Loksmawe, selebihnya merupakan warga Kabupaten Aceh Utara. Kasatpol PP dan WH Loksmawe, Dr. Istiadi menyebutkan sasaran razia yang dilakukan dalam dua hari terakhir yakni SPBU, supermarket, kafe, dan traffic light. Tujuan dari razia pengemis dalam upaya ketertiban. Untuk hari pertama, petugas menjaring 24 pengemis, di mana 23 orang diantaranya warga Aceh Utara dan satu asal kota Loksmawe. Sedangkan di hari kedua, petugas menjaring 12 pengemis, hanya 3 warga Loksmawe, selebihnya warga Aceh Utara. Menurutnya, setiap pengemis yang terjaring langsung dibawa ke kantor Satpol PP. Kemudian mereka diberikan pembinaan oleh pihak dinas ataupun Satpol PP. Setelah diberikan makan siang, mereka pun diminta untuk pulang ke rumah dan tidak lagi mengemis di Loksmawe. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Rabu 28 November 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.